Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات برروه rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing kesempatan menika kula panjenengan sami dipun gampilaken ngrawuhi majelis ilmu wonten ing kesempatan menika. Senajan cuacanipun niku jawah mengaten niki, tetapi justru ini nilai tambah. Jawah niku nikmat ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ingkang dipun ajaraken dening Nabi alaihi salatu wassalam niku nalika jawah supados ndonga Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma tu Allah sayyiban nafi'an, kawula nyuwun supados jawah menika dados jawah ingkang manfaat. Sebab menawi Allah ngersakaken jawah niku nggih saged dados sebab musibah, banjir lan sak piturutipun. Ananging menawi Allah ngersakaken nika dados sebab kesaenan nggih, dados sebab kesaenan. Dan tidak boleh bagi kita untuk mencela udan kok malah dicela. Wis gara-gara udan gawean ora rampung, gara-gara udan tanduran padha mati. Nah niki kula panjang sami dipun uji nalika jawah menika tansah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados Allah datosaken jawah menika jawah ingkang manfaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niki wekdal enjang menika wonten setunggal pembahasan ingkang monggo kita sesarengan mengambil faedah. Niki critane judulipun Sendika Dawuh. Niki judulipun Sendika Dawuh. Niki maksudipun kula panjenengan sami niku teng donya diatur dening Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken kula panjenengan sami niku mboten kados hayawanat, mboten kados kewan niku mboten. Ananging kula panjenengan sami dipun ciptakaken dening Allah Subhanahu wa taala yu'mar wa yunha. Diperintah lan dilarang dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten dawuh-dawuhi Allah, perintah-perintahi Allah, lan wonten larangan-laranganipun Allah. Berarti kula panjenengan sami wonten aturan ingkang wajib dipun ugemi. Wabillahi taufiq. Allah Subhanahu wa taala ingkang netepaken syariat. Dados Islam niku syariat ingkang asalipun saking Allah. Lajeng Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugasipun menyampaikan. Atas tugasipun Nabi namung napa? Tabligh, menyampaikan. Ngajarake niki tugasipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ora ngowahi niku mboten. Ora nambah, ora ngurangi. Niku tugasipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng kula panjenengan sami tugasipun apa? Tugasipun nggih taslim. Taslim niku manut nderek napa ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala lan Rasulipun. Mila wonten ing setunggal kalimat para ulama mengatakan minallahir risalah wa 'alar rasuli al balagh wa 'alaina taslim. Risalah iku asale saka Allah lan kewajiban rasul nyampaikake. Adapun kula panjenengan sami kewajibanipun taslim manut sami'na wa atha'na. Nah niki ingkang dipun maksud sendika dawuh. Napa dawuhipun Rasul? Sami'na wa atha'na. Napa dawuhipun Allah Subhanahu wa taala Rasulullah nggih niki kewajiban kula panjenengan sami sami'na wa atha'na. Sami'na kula midanget aku gelem ngrungokake wa atha'na lan aku uga gelem taat. Saya mendengar dan saya taat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menika syiar kaum mukminin. Dados termasuk tanda-tanda iman. Buktine wong kang iman niku menawi dipun dawuhi Allah, dipun dawuhi Rasul, dilarang Allah, dilarang Rasul, syiaripun napa? Sami'na wa atha'na. Wonten ing surat An-Nur ayat 51 Allah ngendika innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Menika ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala sak temene wong-wong kang iman iku nalika diajak diseru kepada Allah dan Rasulnya. Niku syiaripun namung setunggal. sami'na wa ato'na. Sendika dawuh, saya mendengar, saya taat. Niki nalika Allah lan Rasulipun nyeru, ketika diajak kepada Allah, diajak kepada Rasul supaya berhukum kepada napa ingkang Allah perintahkan, napa ingkang Rasul SAW perintahkan. Niki syiaripun namung setunggal, sami'na wa ato'na. Siap leres niki. Ya, uripe kula kan nek mboten diperintah nggih di napa? Larang. Nek ora dikon ya di larang. Mboten sakar kuwi kiamat. Dinapa kemawon menawi wonten jauh saking Allah? Niki kudune ngoten. Napa ingkang dipun dawuhi Rasul nggih ngoten. Sami'na. Pertama ngrungokake. Ning mboten yo mlebu. Nggih napa? Kuping kiwa metu tengen utawi sak wali nggih mboten. Wa ato'na lajeng napa? Taat. Lajeng Allah ngendika wonten ing akhir ayat menika, wa ulaika humul muflihun. Ampun ajri aja wedi. Taat kali Allah, taat kalian Rasul, sendika dawuh niki manfaatipun, pahalanipun, ganjaranipun, buahipun bagus. Wa ulaika humul muflihun. Wong-wong kuwi mau bakal dadi wong kang napa? Muflihun, beruntung. Nah, ahlan wa sahlan. Dadi mboten terus ming sekedar nglakoni ora ana ganjarane niku mboten. Pun dipun paringi kepenak lah nek kalimat muflihun niku maknane beruntung, keberuntungan ingkang dipun maksud nggih, kabeh keberuntungan donya lan akhirat. Tercapainya semua cita-cita, tercapainya semua apa yang kita cintai, swarga, ketenangan hidup, kebahagiaan, lan sapiturutipun dipun gampilake urusan donyane lan akhiratipun, alam barzah lan sapiturutipun, niki makna falah. Jadi keberuntungan niku nggih kabeh teng donya dipun gampilaken, teng alam barzah ugi dipun gampilaken, wonten ing akhirat ugi dipun gampilaken. Niki falah. Kadang kan cok kuwali-wali niki sebagian tiang ngarani keberuntungan niku teng donya tok. Nah niki mboten leres. Kan ngoten. Lah gini kene. Nggih kula sami wonten dereng ngalami kan nggih alam barzah kan ngoten. Tapi tiang ingkang iman yakin niku. Sing jenenge urip niku mboten wing teng donya tok. Kula panjenengan sami kepingin dipun paringi keberuntungan mboten teng donya. Nek wong-wong sing udu iman nggih pancen donya nggih swargane pancen. Cita-citane nggih niku, wis pokoke nang donya piye carane entuk donya. Nah niki pancen tiang-tiang ingkang mboten pitados dinten kiamat. Ane dalem. Ah nggih leres niku wonten ing lafadz hadis ngeten. Dunya sijnul mukmin. Sijnul mukmin iku ora terus banjur kula teng donya kon padha sengsara niku mboten. Dunya sijnul mukmin, donya niku penjarane wong mukmin. Nggih maksudipun iku kula panjenengan sami dipun atur. Ngeten lho. Ora terus bebas sakarepe dhewe niku mboten. Arep mangan wonten sing dilarang, babi aja di. Nah, iki kan ngeten. Getih ampun di. Nah, kan ngeten. Kan berarti diatur. Ning nek wong sing ora iman, kabeh dipangan. Babi nggih dipangan, getih nggih di apa? Pangan. Jare tambah getih. Padahal nggih sanes tambah getih niku malah bahaya. Teng tiang jawi apa istilah ini? Saren ya. Didih. Didih. Iki getih sing haram. Samun dipun paringi getih sing halal kok golek getih sing haram. Getih sing halal niku nggih ati nggih limpa niki getih sing halal. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Atas menika janjinipun Allah. menawi kula panjenengan sami yen kula njenengan sedaya niku purun sendika dawuh napa ingkang dipun perintahake Allah, dipun larang Allah, niku dipun laksanakake, faulaika humul muflihun. Wong-wong kuwi mau bakal dadi tiyang ingkang muflih, beruntung, pikantuk sedaya kesaenan lan selamat saking sedaya nggih bahaya kejelekan. Nika ayatipun wonten ing surat An-Nur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kula panjenengan sami kepingin contoh niki. Contoh. Contoh tiang-tiang ingkang sampun nglaksanake ayat niki. Lan pikantuk manfaatipun teng donya lan teng akhirat. Nek wonten contone kan insyaallah langsung langkung apa? Nah. Sebagus-bagus contoh niku para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki. Contoh. Para sahabat niku luar biasa. Menawi dipun dawuhi kon duweni keyakinan niki langsung yakin sami inawatona kula yakin ora ragu-ragu. Dipun dawuhi kon nglakoni napa? Nggih jenenge perintah dawuh saking Allah Subhanahu wa taala lan rasulipun sami'na wa atha'na. Dilarang untuk melakukan sesuatu, ya dilarang Allah ingkang larang, rasul ingkang larang. Wis genah asale niku saking sinten? Allah Subhanahu wa taala lan yakin bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku utusanipun Allah. Nggih langsung dilarang ya tinggalake. Sami'na wa atha'na. Ora yo kakean protes. Ora mungkin tapi kan ha niki. Ha niki. Mboten. Nah, ini penting ini pembahasan untuk mencapai sami'na wa atha'na sepe napa ngoten ya. Nah, ini penting ini. Nah, ngoten iki. Jane nggih kula sami mau diuji sedaya niki nggih. Nggih panjenengan kula nek ditakoni jenengan wis sami'na wa atha'na apa urung? Sing njenengan takon kali kula nggih. Padha mawon kula panjenengan sami iki uripe tasih wonten tasih diuji ngantos napa? Pejah. Nah niki insyaallah mangke kita bahas resepipun napa. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kula tak sebataken conto. Para sahabat niku menawi dipun dawuhi dening Rasul. Kon nggadahi kon meyakini sesuatu sing jenenge agama kan keyakinan lisan lan napa perbuatan. Nabi kita alaihi salatu wassalam sampun nate salat kusuf. Salat kusuf niku salat gerhana. Nggih, iki kisah sering dipun midhangetaken panjenengan. Nalika Rasul sallallahu alaihi wasallam tasih salat, teng tengah-tengah salat niki astonipun Rasul, tangannya Rasul maju ke depan kayak mau mengambil sesuatu. Iki kan sanes gerakan salat niki. Sanes rukun, sanes kok astonipun maju niki wonten napa? Lajeng setelah itu Rasul kayak mundur. Kados menghindar dari sesuatu. Niki salat teng tengah-tengah salat. Niki para sahabat teng wingking kan ngertos. Sak rampungipun salat, para sahabat pangledhuh Rasulullah, panjenengan kala wau nalika salat kok astonipun maju. Wonten napa? Lajeng panjenengan mundur. Niki wonten napa? Lajeng Rasul ngendika, nalika aku sholat Allah Subhanahu wa taala buka ati menampakkan swarga. Surga di depan saya. Surga niku sampun wonten. Nah, dipun ketokake jan surga temenan niku teng ajengipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Rasulullah pirsa wonten anggur. Lah badhe dipun pendhet dening Rasul sallallahu alaihi wasallam ning mboten estu. Rasulullah ngendika, "Saumpama aku cukup anggur iku, kowe kabeh bakal mangan. Kowe kabeh bakal menikmati. Terus nganti donya niki telas umure. Mboten bakal pedhot padahal namung satu tangke. Seandainya saya ambil itu buah, niscaya kalian akan menikmatinya. Ma baqiyatid dunya, selama dunia ini masih ada." Anang ini perkawis gaib, Allah ngersakaken urusan akhirat tetap gaib niki. Niki para sahabat berarti dipundhawuhi supados meyakini, nggih mboten? Nggih. Rasul ngendika niki masalah keyakinan. Ada wong sing kudu iman. Krungu kaya niku napa nggih? Percaya wah. Sari sapa los genah-genah nang arep ora napa-apa. Kan ngeten nggih. Nek kula panjenengan sami dadi wong kang iman, krungu kaya niku nggih kudu nggugu. Yakin. Nggih, pancen. Leres Rasulullah melihat sesuatu. Rasulullah sampun nate mlebet swarga nalika Isra Mikraj ningali swarga. Wonten sangestu. Neraka nggih ngeten. Lah nalika Rasul sallallahu tasih jumeneng setelah melihat surga tiba-tiba ditambahkan neraka. Langsung Rasul mundur. Rasul ugi ngendika wa aktsara ahliha an-nisa lan aku pirsa weruh kalau yang paling banyak penghuninya adalah dari kalangan wanita. Jadi wong wadon niku sing paling akeh mlebu napa? Para sahabat tanglet. Lho kok saged tuh Rasulullah? Ini kan berarti yakin. Yakin iki nggugu. Lho kok saged tuh Rasulullah? Lajeng Rasul ngendika, wong wadon niku kathah mboten syukure. Kufur terhadap kebaikan para suami. Iki contohipun. Iki contoh menawi para sahabat niku nek dipun dawuhi kon duweni keyakinan napa nggih langsung napa? Yakin. Mboten terus ragu-ragu. Iki contoh. Maka tenugi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Menawi Rasul dawuh, Rasul melakukan apa saja, Rasul sallallahu alaihi wasallam perintah apa saja niki langsung manut. Mboten bantah. Rumiyin niku ingkang naminipun daging keledai himar niku halal rumiyin awal-awal Islam. Himar niku nggih keledai lah. Basa Jawine napa niki? Ngetos lah. Sing jelas mirip jaran ning cilik ngoten lah. Biasa nggo tunggangan. Ditunggangi nggo wadah barang. Iki paling nek ditumpaki nggih. Nggih kaya niku lah. Ingkang naminipun himar niku kewan ingkang napa suarane niku kados tiyang ingkang gadah penyakit asma. Ngik-ngik. Nah, niki himar niku. Rumiyin halal. Lajeng dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing taun 7 Hijriah. Jadi dipun haramaken niku nalika taun pinten? 7. Nggih sekawan taun saderengipun Rasulullah seda. Rasul wafat kan taun 11 Hijriah. Nah niki dipun haramaken rikala taun kepitu. Itu dalem sebabe napa haram nggih. Sing jelas dipun haramaken. Sebabe kadang kula ngertos, kadang-kadang mboten. Ngoten nggih. Hikmahipun nggih. Ingkang jelas Allah mengharamkan. Mangke kita sebab pilih insyaallah. Niki rikala perang Khandaq. Nalika perang Khandaq niku para sahabat sampun nyembelih himar, sampun dipun cacahi, sampun dipun godhog, wis umep niki critane wis sedelo maneh napa? Mateng niki wis. Niki wis kari ngeplok ngoten iki. Wis meh mateng. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikantuk wahyu saking Allah. Bilih himar niku dadi barang sing apa? Haram. Iki kados khamr rumin sing naminipun khamr, minuman keras niku awal-awal Islam dereng napa? Dereng haram nggih. Bertahap iki hikmahipun kata. Nalika Rasul sallallahu alaihi wasallam niku menyampaikan kepada para sahabat iki sampun sami masak sampun niki. Lajeng sahabat nek mboten salah Abu Thalhah dipun dawuhi dening Rasul supados mengumumkan dengan suara yang keras. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan khimar ahliyah. Nalika para sahabat mireng niki jan ora terus basa-basi niku mboten. Langsung sing wis do mateng niki ditumplakaken kabeh. Pun tumplakaken wis. Mboten nonton istilah lah panggung nggih lah wis. Wis mateng, wis wangsane ngelih. Kok ya terus dindende niku mboten. Sami'na wa ata'na. Contoh ingkang kados mekaten kathah sanget. Datang larangan dari Allah, datang larangan dari Rasul langsung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niki contoh. Contoh ingkang kaping 3 bilih kita tutup kanthi contoh niki. Iki jan banget semangati para sahabat. Nalika Rasul sallallahu alaihi wasallam tasih salat, Rasulullah sampun nate salat ngimami ngangge sandal. Atau salat ngangge sandal mboten napa-napa. Kanggo sepatu nggih mboten napa-napa. Kanggo kaos kaki nggih mboten napa-napa. Ning ampun terus teng masjid iki nganggo sandal sepatu niku nggih mboten mangke dadi fitnah. Sampun resik kan gitu. Tapi nek saumpami nggih. Saumpami kok wonten para tentara, pasukan-pasukan perang ingkang ngadepi musuh, salat nganggo sepatu angsal mboten. Mangsal mangsane perang. Niki sampun dipun paringi rukhsah. Nggih. Salat senajan nganggo napa? Sepatu. Salat senajan nganggo kaos kaki tiang-tiang ingkang sakit lan sampe turutipun. Utahi bilih masjid dereng dadi kok nganggo napa? Nggih, pasir, nganggo sandal nggih monggo. Intinipun Rasulullah ngimami ngadem sandal. Para sahabat teng wingkingipun Rasul nggih wonten ingkang nganggo sandal, wonten ingkang mboten. Intinipun nalika wonten ing tengah-tengah salat, Rasul sampun salat sampun melai, para sahabat nggih sampun mulai salat. Wonten ing tengah-tengah salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngelukar, nyopot, melepas sandalipun, dipun copot. Kan ketinggal wong teng ajeng. Lah niki para sahabat sawingipun Rasul langsung dipun copoti kabeh niku. Dipun copoti. Niki di tengah-tengah sholat dipun copoti sedaya. Niki kan luar biasa banget manutipun, banget sendika dawuhipun para sahabat. Ketinggal Rasul nyopot langsung sami nyopot. Niki nah, Rasul kan memang yang membawa syariat nggih. Nek kula njenengan kan sami sekarang ngene. Rasul semua perbuatan Rasul dilihat. Takbiratul ihram nang endi posisine niku ditingali. Nek teng mriki ya teng mriki ora kena terus munggah banget kejuren nggih mboten. Nggih, aturane sampun nek mboten seukuran apa talingan iki nggih seukuran apa pundak. Nah niki sampun wonten aturanipun. Intinipun banget taatipun para sahabat. Nalika rampung salat Rasulullah tanglet. Kowe kabeh kok padha nyopoti sandal iki piye? Ada apa? Niki Rasul tanglet nguji. Ada apa kalian melepas sandal? Para sahabat jawab, "Duh Rasulullah, panjenengan ngelukar kula kabeh nggih langsung derek." Subhanallah. Rasulullah ngendika, "Mau nalika aku salat nganggo sandal kae ditekani malaikat Jibril." Lajeng malaikat Jibril aweh kabar kalau sandal yang saya pakai itu ada kotorannya. Ada najisnya sehingga saya lepas. Nah niki sebabipun. Nah menika wonten setunggal faedah nggih. Nalika kok kula nganggo peci, peci niki kelalen niki wonten najise. Kelalen niki. Dinggo salat, teng tengah-tengah salat kelingan, walah iki kok pecine ana najisi mau kompolan bocah misalnya wis garing. Lah ngeten pokoke. Lah niki pripun iki napa mbatalaken salat? Napa terus salat? Jawabane pun terus akan salat pun tapi niki dicopot iki. Copot menen napa? Culake tibake sapa kok. Mboten napa-napa. Nerusaken saged. Utawi ngangge jaket. Jaket niki wonten napa? Najis. Gerakan-gerakan niki, obah ingkang dipun izinaken. Kados dene Rasul samunate salat nggih, kan sinambi gendong napa? Lare niki rukhsah niki. Kemudian-kemudian dipun copot paling pinten gerakan ngoten copot jaketipun rampung. Ananging menawi ageman utawi pakaian yang digunakan untuk sholat niku nek dicopot terus keton apa aurate lan iki nggih kudu mandek sholate pancen sarungan misalnya ngene sarunge niki wonten najisi ta niki nggih pancen kudu mandek niki pancen kudu mandek niki lah wong sarungan tok sarunge iki sekompolan nggih pancen kudune mandek nggih genti sarung sholat malih nah niki pancen ngoten ananging menawi hanya sekedar peci, sandal, kalau ingkang gampil langgini pun apa? Nyopot, dipun copot. Tetap ngelakoni sholat, mboten usah batalaken. Nopo malih minggari tahyat akhir misalipun, nembe kelingan nek nopo, peci ini niku wonten, najisi, wah kudu terus batalaken, ngulangi malih saking awal niku mboten. Niki contoh tiga, sedaya bukti bilih para sahabat niku, sendika dawuh disuruh meyakini sesuatu manut yakin ora ragu-ragu dikon lakoni napa lakoni dilarang napa tinggalaken iki langsung para sahabat saingga para sahabat niku dados tiang-tiang ingkang napa muflihun wa ulaika humul muflihun dipun paringi keberkahan dipun paringi ketenangan dipun paringi anangin kosok wangsule menawi wonten hambanipun Allah ini kabeh hambane Allah wong sing muslim sing dudu muslim kabeh hambane sinten Allah teng donya niki dipun uji kon iman marang Allah iman marang malaikat iman marang rasul iman marang kitab iman marang hari akhir takdir ini kan dikon dipun dawuhi supados napa iman. Iman napa mboten? Sendika dawuh napa mboten? Didawuhi supados ngamalaken amalan ing sing wajib. Salat utawi sanes-sanesipun. Niki kan kula panjenengani dipun uji. Lah niki wonten tiyang-tiyang ingkang mboten manut ora sendika dawuh. Sing luwih parah ngakali dawuhipun apa Allah ngakali larangane Allah iki larangane Allah piye carane ben ora keton larangan dadi halal ngoten niki sifate wong Yahudi contonipun rumiyin niku tiyang Yahudi dipun larang diuji pancen diuji Allah supados dinten setu niku ampun padha napa golai iwak dilarang sakersani pun Allah Allah ingkang gadahi aturan kok menawi dipun tangleti panjenengan napa hikmahe kok babi dilarang kados wau pertanyaanipun panjenengan sebab kok himar niku di napa haramake nggih saged kemawon kula ngertos saged kemawon mboten ngertos intine pun Allah sing dawuh Allah ingkang larang babi iku haram nggih sampun haram masalah sebabe napa hikmahin apa? Saget ngertos, saget wonten. Contohnya hikmahipun diantaranya nek babi niku wonten cacing jari wonten cacing apa? Pita nah digodok mau nganti umut nih wonten bakal mati niki hikmah setitik, sidik banget niki hikmah saumpami wonten obat lagi sanggar campuri obat ki cacingnya pada mati berarti dadi halal no wonten nggih wonten tetep mawon apa? Haram. Wonten hikmah sing sanes mboten ngertos. Kula panjenengan sami. Lah niki wong-wong Yahudi dilarang golek iwak wonten ing dinten napa? Setu. Pun dilarang niki diuji dening Allah. Lan subhanallah dinten setu niku jan iwak niku akeh banget. Nah. Sami do minggir teng pantai. Wah, iki akeh temen diuji Allah. Nah. Diuji kon aja nyeser, aja jaring, aja mancing wonten ing dinten napa? Setu. Ana ing subhanallah dinten setu kok nggih. Dipun dadosake dina sing paling akeh iwake. Sami mlipir kaya ora wedi niku, akeh banget iwake. Nah. Dipikir-pikir piye carane ya dilarang nggih. Akhire padha ngakali. Weh, masang wuwuh niku. Masang jaring, masang alat dina Jumat. Dadi iwake padha mlebu akeh ngoten nggih. Mangke dinten setu ora dijupuk. Mendete dinten apa? Ahad. Minggu dipun dipun pendet. Tidak dilarang. Loh, kamu kok menangkap ikan pada hari Sabtu? Oh, enggak, saya enggak hari Sabtu. Saya pasang hari semua juga ya dina Ahad. Penak temen. Iki tiang-tiang apa? Inti nipun jane juga ipun dinten napa niku lek pandangan penggalih iki. Dinten setu tetep itu. Ngakali. Ingin menipu Allah. Ingin menipu Rasulnya. Jadi iki wong-wong munafik, wong-wong Yahudi ngatos niku. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Wong-wong munafik iku ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang yang beriman, menipu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ning janjane nggih akibate kembali kepada diri mereka sendiri. Dipun hukum dening Allah. Mereka dijadikan oleh Allah tiba-tiba berubah. Wis dilingake tetep ora manut. Dilarang meneh nggih tetep mboten manut, tidak mau mendengar orang-orang yang memberikan nasihat, mereka pun dijadikan tiradatan khasihin. Dirubah dening Allah Subhanahu wa taala dadi ketek-ketek. Ingkang hina dina. Subhanallah. Terus pripun wis dadi ketek? Menyesal, ya pun mboten saged. Wis kadung dadi napa? Ketek. Lah niki kula nggih diuji niki, nalika maos ayat-ayat Al-Qur'an wong dirubah dadi ketek, pitados napa mboten kan ngoten nggih. Wah kan ora tau weruh, mosok wong dadi ketek niki pripun ngene. Lah wong ingkang beriman langsung beriman. Ini kejadian yang nyata betul. Dipun kisahaken wonten ing Al-Qur'anul Karim. Dipun kisahaken dening Rasul sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kula taat kalau wau. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Niki tiang-tiang Yahudi. Ngakali dawuhipun Allah. Ngakali laranganipun Allah. Wonten contoh malih niki tiang-tiang Yahudi. Senajan sing lakoni Yahudi ning wong-wong Islam niki wonten wong sing napa? Tiru-tiru. Nabi alaihi salatu wasalam samunate ngendika ingkang maknanipun Allah Subhanahu wa taala melaknat wong-wong Yahudi. Sebab nalika Allah Subhanahu wa taala melarang gajih napa batang. Nah, pun dadi batang niku ngene apa? Haram. Termasuk gajihe. Gajih niku haram. Nggih. Batang niku haram. Nggih dipun haramaken. Nggih. Niku wong-wong Yahudi lajeng mengolah niki daging utawi gajih niki dipun rubah wujude. Dipun rubah wujude. Janipun kan sing jenenge dilarang nggih pun larang. Dibuang mawon sing jenenge nggih batang nggih batang. Ora usah terus diolah-olah dadi napa. Nah. Niki wong-wong Yahudi mboten diolah. Dadi bentuke niku, wujude niku pun udu niku malih. dadi minyak, dadi kaya oli barangkali ngoten nggih. Pokoke dadi wong nek weruh nggih udu batang niku. Didol, dipangan ya ora, ning didol niku namine didol niki nggih. Didol iki adol nggih minyak napa ngoten. Maka nek wis entuk dhuwit, dhuwite dipangan. Inna Allah lamma harrama alaihim shuhumuha jamalu summa ba'u summa akala samanahu. Niki wong-wong Yahudi. Dadi barang-barang sing haram panjenipun haramaken dipun rubah bentuke. Dipun olah direkayasa ngoten. Nggih, direkayasa, diakali piye carane ben wujude ora kaya barang sing diharamake banjur didol kan ngapusi niki. Didol, aku ora adol mayit ke ora. Aku ora adol, ora adol bangke itu tidak. Tapi saya adol ini minyak, adol ngoten iki. Kita wis entuk duit dipun apa? Pangan. Dilaknat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah dilaknat, muflihun napa mboten? Mboten, sana wong sing muflih niki nek dilaknat. Tiang ingang dipun laknat niku dipun dohaken dijauhkan dari rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Niki kejadian sing kaya niki model-model kaya niki nggih ternyata ada. Patah. Tikus niku halal napa haram? Haram. Tikus sing wirok sing gedhe napa tikus sing cilik sami mawon niki haram. Ning wonten tiyang ingkang subhanallah nggih niki jan takwane teng pundi gawe bakso disebutipun samburi napa tikus saestu niki tikus wirok gede-gede ngoten nggih dadi kepengin batine akeh udu sapi tho sapi loro tikus siji dua banding satu dibuat sekilo daging napa tikus rong kilo daging sapi dolah bakso wong sing tuku ngertos mboten? Mboten. Kamu jual apa? Saya jual bakso, bukan jual tikus. Ya saged ngomong kaya niku, aku ora dodol tikus, aku dodole napa? Bakso. Ya subhanallah. Niki akali teng pundi niki? Ngakali kok menipu Allah lan menipu sinten? Rasul syariat mboten saged. Niki ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah contoh. Nggih. Mila Nabi kita alaihi salatu wassalam niku jan paring wejangan saestu. Kalau memang Allah melarang ya langsung ditinggalkan. Kalau diperintahkan langsung dilaksanakan. Ampun terus ninggalaken napa malih ngakali niki. Nggih. Wonten setunggal contoh malih bilih menika saged bermanfaat. Ingkang naminipun zakat, zakat kewan, contohnipun wedhus, niku wonten nisabipun. Menawi kula gadah wedhus 40, niku sampun mlebu nisab, ngedalaken zakatipun setunggal, ngetokake wedhus siji. 40, 50, 70, 70, utawi 100, utawi nganti 120. Pokoke duwe wedhus saking 40 tekan 120. Niku zakate setunggal tetep. Nggih. Dadi nek niki kan gampang banget nggih. Nggih. Nek duwe wedhus 40 ditokaken siji. Nggih, berarti 2,5% memang 1/40. Duwe wedhus 50 nggih padha mawon zakatipun setunggal. Duwe wedhus 120 zakate nggih napa setunggal. Ngeten. Misalipun kula duwe wedhus 40 Pak Kaji Rahmat kawan dosa misalipun. Dewe-dewe iku lho gadah kawan dosa panjenengan gadah pinten kawan dosa. Kudune kula ngedalaken pinten setunggal. Pak Rahmat nggih napa setunggal. Metune loro kan ngeten. Tapi kula rembugan Pak Kaji. Pripun carane ben metune siji bae lah. Ayo digabungna. Niki jenenge ngakali, digabungake kula 40, Pak Kaji Rahmat 40, Pak Rahmat. Loh digabungake. Dadi pinten? 80. sing jenenge wedhus 80 zakate niku siji. Siji. Nggih. Dadi engke nek menawi wonten petugas zakat ingkang dipun utus saking pemerintah, wedhusmu pira? 80. Oh, berarti zakate napa? Siji. Jan-jan niku asline wau dhewe-dhewe niki nggih. Tapi dipun gabungaken. Ya subhanallah. Maksudipun niatipun supados zakate luwih napa? Sithik. Engko badine wedhus siji didol paruan. Ya subhanallah. Niki dipun wanti-wanti dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Model-model tiyang Yahudi niku wonten tiyang ingkang tiru. Mila kewajiban kula ngatos-atos lan monggo kita tansah sami'na wa atha'na insyaallah dados tiyang ingkang muflihun. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Niki wau contoh wong-wong Yahudi ingkang dipun hukum dening Allah Subhanahu wa taala dirubah dadi napa? Kethek. Niki wonten setunggal pertanyaan. Nggih. Niku keturunane wong Yahudi sing dadi kethek napa wonten nggih? Maksudnya kadang wonten kethek-kethek kae aja-aja anake sing gandul kae. Menawi panjenengan teng kebon binatang utawi wonten kethek ucul ngoten nggih. Ki anake sing gandul meren kae niki. Ngoten. Jawabanipun mboten. Rasulullah sampun nate ngendika wonten ing hadis bilih kaum yang sudah dihukum oleh Allah menjadi kethek utawi babi ngoten sampun mboten gadahi keturunan. Mati langsung. Beberapa waktu kemudian mati. Dadi mboten wonten terus napa saniki wonten. Ki aja-aja ki wong asline mboten. Kethek iki tetep kethek. Ngeten nggih. Ngeten nggih, Pak. Tapi menungso asale menungso. Nggih, sanes asale kethek ngoten nggih. Kados napa keyakinane teorine Darwin niku. Mboten leres. Kita lajengaken. Niki wonten contoh, nggih. Hukuman Allah kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Langsung dipun hukum teng dunya niki. Wonten ing riwayat Imam Muslim rahimahullah wonten ing Sahih Muslim niku dipun kisahaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyos ya, berjalan wonten lari bukan lari pemuda yang makan dengan tangan kiri mangan dengan tangan kiwa hukumipun haram niki dilarang la takulu bisyimal fa inna syaitan yakulu bisyimal jangan makan dan minum dengan tangan kiri sebab setan itu makan dan minum dengan tangan kiri dipun dawuh supados dahar ngunjuk ginaken asta tengen. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pemuda ini, "Kul bi yaminik." Makan dengan tangan kananmu. Pemuda ini mengatakan, "Tengah jengipun Rasul niki sallallahu alaihi wasallam." Boten, kula boten saged. Kok penak temen. Padahal duwe tangan kanan, tetep mawon santai mawon apa. Ora bisa. Coba bayangkan. Niki sing dawuh sinten niki? Rasul jan ora nemu nalar niki. Allah Subhanahu wa taala langsung menghukum pemuda ini. Tiba-tiba tangan kanannya ini tidak bisa bergerak, wis lumpuh langsung. Gampil sangat nek wong ngersakaken langsung kaya niku. Wis ora iso apa-apa, ora iso njunjung tangane. Dipun hukum. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Contoh ingkang kaping kalih niki kalau wau zamanipun Rasul. Contoh ingkang kaping kalih nika dipun kisahaken dening Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wonten ing kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Wonten setunggal kisah niki terjadi pada salah satu zaman taunipun kula mboten supe mboten kelingan niku dipun kisahaken dening Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Ada seorang yang menghina sunnahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnahipun Rasul, dawuhipun Rasul niku kan kudune dihormati. Nek perintah nggih dilaksanake, nek larangan ditinggalake, nek hukume niku pancen ora wajib nggih, ora terus dinyek, ora terus diremehake, ninggih diupayakan supados dipun apa lampai. Ning niki malah ngenyek. Kawula tak sebataken setunggal hadis nggih menika babagan siwak. Siwak niku gampangane napa? Sikatan. Ning niki ngginakaken kayu arok. Rasulullah niku remen sangat menawi ngginakaken kayu arok niku. Membersihkan mulutipun, giginipun. Rasulullah ngendika saking remenipun, saking bagusipun amalan menika, Rasul ngendika laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan, wajibkan untuk selalu bersiwak ketika mau sholat, ketika mau wudu. Nek ora ndadekake abot. Tetapi Rasul khawatir menyusahkan umatipun. Sehingga hukum siwak itu sunnah muaggada. Hukumipun sunnah napa? Muaggada banget dipun sunnahkan. Ditekankan. Lah niki Ibnu Katsir nggih nyritakaken wonten tiyang ingkang ngenyek niki. Ngenyek siwak. Angger nyong siwaki ora teklebokna kene, ora tek nggo ngresiki. Untuke ora ning teklebokna, lebokna mburi, dubur. Langsung dipun lebetaken apa? Dubur. Nauzubillah min dzalik. Ora seneng ning nemen niki, luar biasa. Kalau saya tidak saya masukkan ke dalam mulut, tapi saya masukkan ke dalam dubur. Nauzubillah min dzalik. Monggo dipun unjuk menawi. Sampun. Kula mangke meneng ngombiri sekedhik. Alhamdulillah. Niku langsung dipun hukum dening Allah Subhanahu wa taala. Niki mengucapkan kalimat itu di hadapan orang banyak. Dinyek niki sunnahipun Rasul. Sing kudune sendika dawuh, sing kudune sami'na wa atho'na ning niki malah ngenyek. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala paring hukuman. Tiang niki sakit. Wetenge niku tambah dina tambah gedhe. Gedhe, gedhe kados wong wadon sing napa? Nggih, hamil padahal niku wong lanang. Sampai suatu saat kados tiang lahiran niku medal saking duburipun kewan kados napa? Kados tikus. Dalam keadaan perutnya sudah dirusak dan seterusnya mati orang ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ngersakaken kados mekaten. Mila kewajiban kula panjenengan sami menawi wonten napa ingkang dipun dawuhaken dening Allah, dawuhaken dening Rasul, kewajiban kula panjenengan sami sami'na wa ta'na. Nah, kalau wonten pertanyaan, napa resepipun? Nggih. Iki penting niki. Nggih. Sedaya dipun uji. Nah, menawi panjenengan kraos abot kula nggih sami mawon abot nggih. Ananging wonten perkawis ingkang monggo kita tempuh. Ingkang nomor setunggal ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah kathah anggenipun donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Lah wong nabi kemawon sallallahu alaihi wasallam sing pun dipun jamin sing napa-napa mesti nderek napa dawuhipun sinten Allah tansah donga kok napa malih kula panjenengan sami. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Donga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Iki dalam nggih leres niki nggih. Tapi nek pancen abot pancen napa nggih rukhsah sih nggih pancen nggih nggih mboten salah mboten nek udan niku nggih pancen nggih ngaten nggih tapi nggih pancen ujian nggih ujian niki ingkang nomor setunggal donga sebab ati kula panjenengan sami niki ingkang nyepeng Allah Subhanahu wa taala sing bolak-balikaken niki nggih Allah Subhanahu wa taala mila tansah nyuwun dumateng Allah. Ingkang kaping kalih ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah nggih kanthi menuntut ilmu niku tansah semangat anggenipun matur napa ilmu Sebab terkadang wonten tiyang ingkang menolak al-haq sebabipun jahil. Ora ngerti, ora mergo janjane, janjane nggih manut ting mergo napa? Jahil mboten ngertos. Nggih. Mboten ngertos, nek dipun paringi ngertos ya. Oh. Iki akhiripun sadar. Iki tansah menuntut ilmu. Sehingga kita ngertos, oh ternyata orang yang taat kepada Allah balasannya seperti ini. Nek ora taat, mbok kaya wong-wong napa? Yahudi. Bilih kata suau, kula nduwe wedhus 40, panjenengan gadah wedhus 40. Nggih, mungkin karena bodohnya kita wis yo gabungake wae. Nek nek kurang ngertos, kweden iki. Nggih. Ngeten nggih. Nggih. Nggih. Sami mawon niku. Nggih, sami mawon nggih. Pinter nggih. Betul betul gantin gini. Nanti kita kan pintere luweh niki, ngitung karo syariat niki. Tapi syariate 40 tekan 120. Lah hitung hitungan niki nang. Utawi didol sami mawon. Kalau kita menjual itu, maksudnya adalah lari dari zakat niki dosa. Ananging menawi adol niku memang hajat kebutuhan dan pancen hajat. Nembe umur 10 sasi kan dereng satu tahun dereng haul. Niki anake sami sakit, butuh biaya nggih operasi, saengga didol dos siji, didol dos loro nganti wektune gari 30. Nah niki nggih mboten wonten apa zakatipun. Lho, kowe ora ono zakat sebab adol. Adol niku mergane napa? Nggih, butuh. Mboten apa-apa. Allah. Ajeng nggih mantu, ajeng nggih mantu. Nggih mantu niki nggih pancen hajat nggih. Perlu kan ngeten saged nggih ah niki nggih oh ngeten nggih Allah Subhanahu wa taala maha mangertos niat kula panjenengan sami. Ah niki sing paling penting niki, nek nek kita melihat pendelengane wong wong nggih ora ngerti nggih ditipu nggih gampil. Wah apa aku kepingin mantu nggih sepanjang wajar butuh dana kan ngeten. Anaknya Allah ngertos. Lah emasmu wae 20 kilo. Masih 20 kilo kok ndak ada adol wedhus iki piye kan. Pinter e. Oh ngaten ge. Nggih. Guli wong ngerti. Intine pun niat niki punya pengaruh. Penting. Wong nik sposo, orang puasa. Itu kan tidak boleh kumpul karo nggih yang istri kan gitu. Tapi nek wong sing safar, wong safar niku boleh dia buka puasa. Akhirnya wis safar wae yo nanti. Safar wae. Nah niki niate niku arep nang niku nanti. Niki berarti niate wis mboten bener niki nggih. Nggih. Nggih pripun niki, Pak? Ditol karena nah, leres niki. Niki penting niki. Niki nggih amalane wong Yahudi. Yang disebut sebagai bai'ul inah. Bai'ul inah niku intine jane riba. Jane riba ning dipoles niki. Dipoles kanthi jual beli. Ya. Dipoles dengan jual beli. Sehingga orang melihat kowe udu riba ning dol tinuku. Padahal sanes. Gampangane ngeten, mau contone saya sangat niku. Misalnya wonten tiyang datang. Pak Rahmat datang ke saya butuh harta. Pak, saya butuh uang. Wah, aku nanti duit. Nggih, anane barang. Utawi nalika ngeten, nek kula gak ada duit. Ini Pak, butuhe pinten jenengan? 2 juta. Ki 2 juta tak sini, ning kok baline 2 juta 500. Niki napa namine? Riba. Genah nek niki nggih. Nyili 2 juta bali pinten? 2 juta 500 genah riba. Ning niki kepingin kaya niku, di napa? Nah, direkayasa. aku ora nduwe duit. Iki anane barang gelas tak dol. Tak dol jenengan 2.500.000. Wis sah, sah. Saiki tak tuku meneh iki butuh apa duit? Tak tuku meneh 2.000.000. Iki 2.000.000. Niki. Lah terus Pak Rahmat kundur metu harta pinten? 2.000.000. Ning duwe utang wau pinten? 2.500.000. Ngeten nggih. Janjane kan padha mawon kula nyili 2.000.000 bali 2.500.000 ning niki di model niki namine. Di model rekayasa ben mboten keteran. Nah, nggih. Nggih. Sing dilakoni napa? Nah, nggih. Nggih. Nggih. Iki saya sangat. Nggih, iki ingkang kula wau sebat. Bilih terkadang wonten tiyang ingkang janjane secara umum nek wong muslim kan wis kudu sami'na kan ngoten nggih. Ning wonten perkawis ingkang dereng ngertos kula wau jahil. Niki sebab kula panjenengan sami iki mboten nglakoni, biasanipun wonten sebab-sebabe, contohnya jahil. Jahil niku mboten ngertos, bodoh. Mila termasuk kewajiban kula panjenengan sami nggih tansah napa menuntut ilmu niki. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kanti terus berusaha menuntut ilmu. Mila Nabi alaihi salatu wasalam kan dawuh menuntut ilmu niku mboten wonten batese. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Tansah terus. Nah, sebab ingkang kaping 3 niki ugi penting. Sebab ingkang kaping 3 ngatah-ngatahi mados kanca-kanca ingkang napa? Sae. Teman-teman yang baik. Niki insyaallah ndorong niki subhanallah. Ingkang naminipun kanca sing bagus ndorong kebagusan. Kanca ingkang mboten bagus biasane nggih ndorong kepada napa? Kejelekan. Kemaksiatan. Wabillahi taufik. Lan monggo ma'asyiral muslimin nggih kita ngatos-atos dari semua sebab-sebab yang menghalangi kita untuk sami'na wa atho'na. Sebabipun kata sangat jasad-jasad itu. Terkadang wonten sebabipun karena hasad. Hasad. Hasad. Hasad ibipun. Jadi aku ngerti nek iki salah. Ning sing aweh pangerten yang memberikan nasihat kepada saya, musuh saya. Wong sing ora tak senengi. Sehingga muncul apa? Hasad. Kados tiang-tiang Yahudi, ya, yang menasihati adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning gandeng Nabi Muhammad niku sallallahu alaihi wasallam sanes keturunan apa? Yahudi. Oh, gelem taat hasad. Sakit mohon sebabipun niku. Utawi sebabipun nggih. Lebih mencintai mengutamakan apa? Donya. Nggih. Artosipun misalipun kula ngerti nek iki barang sing haram, adol getih niku haram. Ning ya aku awet cilik uripe saka iki. Adol getih niki. Dadi niki pun dadi sumber penghidupan. Misalipun niki nggih kadang-kadang ngalang-alangi. Nek aku tinggal lagi, engko aku dadi marat. Nek aku terus iki haram. Ah niki kan dipun milih, ingkang namipun urip teng donya nggih kon milih pancen iki. Nggih. Niki kadang sing kados niki wis lah ora apa-apa, ora peduli. Akhiripun dipun apa? Langgar. Nggih. Utawi misalipun wonten masalah sing khilaf, nggih, khilaf. Ono sing mengatakan ini haram, ono sing mengatakan ini lah ki ora apa-apa ngene iki. Iki ora mungkin loro-lorone bener niku mboten mungkin iku. Mesthi wonten ingkang bener, wonten ingkang napa? Salah. Kewajiban kula nggih matos. Pundi sing paling cocok dengan dalil? Pundi ingkang paling cocok dengan sabdanipun Rasul? Pundi ingkang cocok dengan napa? Ayat-ayat Al-Qur'an nggih. Niki ingkang dipun napa? Ugemi. Wis iki sing ampun terus milih sing napa? Niki terus niki napa kedah dilihat mana yang sesuai dengan dalil nggih niku ingkang dipun apa ingkang dipun ugemi lan iki dipun uji lan iki sedo nggih monggo monggo nggih takul ngutangna dagangan nggih nggih diundakaken. Oh nggih. Iki pertanyaan penting sangat iki. Nggih. Misalipun kula tumbas barang teng toko ning utang nggih, Pak nggih. Utang ora nduwe duit nggih. Regane pira Pak kasur? Segane 1.200.000. Ya wis, cukup. 1.200.000 ning notane tak sih? Kosong ngoten nggih. Sudah dinota nggih, tapi nggih. Tapi belum bisa bayar. Nah, ketika saatnya mau membayar, kok regane munda dari 1.250.000 langsung dipun regani 1.250.000 niki riba kaya niki mboten kena nggih. Nah niki niki menawi kathah niki kudu dilingake nggih, kudu dilingake sedaya niki haram ingkang ngatos mengaten. Yang namanya apa namanya kita menghutangi niku Rasul sampun nate ngendika wong sing ngutangi padha wae wong sing sedekah separuh. Terus nggih, misalnya saya ngutangi wong 1.000.000 padha mawon kali sedekah 500.000. Dadi pun dipun bateni dening Allah 50%. Sami mawon nggih. Sing namanya hutang ya konsekuensinya dikembalikan nggih. Jadi dengan sabda Nabi ini, pahala ini niki ndorong wong kon sedekah nggih. Dadi pahalane wonten, barange utuh kan ngeten nggih. Pahalane pun kata. Lah menawi kula sampun ngutangi barang 1.200.000 diutangi, ini sudah kebaikan ngutangi, memberikan kemudahan dia untuk bayarnya nanti. Nanti ketika jatuh tempo nggih rego sing kala wau dadi akad, akade 1.200.000 nggih bayari 1.200.000 kan ngeten nggih. Ngeten nggih. Ya, namanya ngutang itu ya kebaikan pahalanya banyak. Kalau jatuh tempo Allah ngendika, kalau kita mau nagih pada waktunya itu ternyata mereka muksir, susah orang di duit. Allah dawuh fanadhiratun ila maisarah. Tunggu, beri tangguh lagi agar dia memiliki apa? Kemampuan tanpa menaikkan hutang nominal itu boten. Nggih. Sabar wonten watese, nggih. Ning pahala Allah mboten wonten watese. Ha niki, milih pundi niki? Milih pundi niki? Ngoten nggih. Nggih. Masyaallah nggih. Nggih paling mboten kula panjenengan sami nggih ngertos nek apa yang kita berikan itu tidak pernah akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus bertambah-bertambah. Nah, Nabi kita Ali Shallallahu alaihi wasallam memberikan, sudah semuanya diberikan. Anangin kula panjenengan sami niki tasih nggih. Sedikit yang kita berikan itu pun kadang nggih abot kula lan panjenengan sami niki. Nggih. Wallahu taala alamu bisawab. Nika pilih pinten-pinten perkawis ingkang kita sampun midhangetaken nggih, mugi-mugi saged dados faedah kangge kawula pribadi lan ugi tentunipun sumrambah dumateng sedaya kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sedaya sami'na wa atha'na taat sedaya napa ingkang pun dawuhaken dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan menempuh sebab-sebabipun kala wau. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.